Loh, kenapa pada suntuk banget? Ayo semangat dong. Gimana mau kejar target? Iya nih, Pak. Butuh ngopi kayaknya biar semangat. Nih, guys. Aku seduhin top kopi susu buat upgrade semangat kalian. Aromanya harum banget, Lid. Mau dong top kopi susunya. Aku juga dong. Nikmat. Kopi susu harusnya kayak gini ya. Kopi dan susunya berasa top banget. Top kopi susu, upgrade semangat lo. Campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top kopi susu baru, lebih mantap buat kita yang up to date. Asli, enaknya auto nagih. Makasih ya, Lydia. Hari Senin jadi bahagia saat membuka mata, pikiran, dan hatiku padamu dengan semangat top kopi susu baru. Nah, sudah semangat kan? Ayo kerja lagi. Iya, Bos. Top kopi susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food.